sudah, sudahlah. Jangan terus bohong. Aku capek yang, aku capek yang. Kau hubungan kita terus-terus gini. Sampai kapan yang, sampai kapan yang. Aku selalu kau bohong-bohong. Pergi pa.